Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwana fillah azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-73 sampai 79 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila Tsamud akhahum shalihan. Dan kepada kaum Tsamud Allah mengutus dari kalangan mereka seorang nabi yang bernama Shalih. Qala ya qaumi udwaha ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Shalih dalam dakwahnya berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada untuk kalian sesembahan selain Allah. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian keterangan yang jelas dari Rabb kalian. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan. Ini unta milik Allah yang Allah jadikan sebagai tanda kekuasaannya untuk kalian. Fadaruha ta'kul fi ardillah. Biarkan unta itu makan sebebasnya, sepuasnya di bumi Allah. Wala tamassuha bisu. Janganlah kalian melakukan kejahatan terhadap unta itu dengan menyembelihnya. Fayakhudakum adabun alim. Jika kalian melakukannya, maka Allah akan mengadab kalian dengan adab yang sangat pedih. Wadukuru. Dan ingatlah, idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Ketika Allah menjadikan kalian sebagai generasi pengganti setelah kehancuran kaum 'Ad. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kalian untuk tinggal di muka bumi. Kalian diberi kemampuan untuk menjadikan dari suhu lihat tanah daratan sebagai istana, dan kalian diberi kemampuan memahat gunung sebagai rumah-rumah kalian. Fadkuru ala Allah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan sekali-kali kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi. Maka berkatalah tokoh kafir yang sombong dari kaumnya, lilladziina istud'ifu liman aamana minhum, terhadap orang-orang lemah yang beriman kepada Nabi Shalih. Ata'lamuna anna Shalihan mursalun min rabbih. Apakah kalian yakin bahwa si Shalih itu benar-benar diutus oleh Rabb-nya? Qalu, maka yang beriman kepada Nabi Shalih berkata, inna bima ursila bihi mu'minun. Kami sangat percaya dan beriman dengan apa yang dia diutus oleh Allah dengannya. Qala alladziina istakbaru, maka berkatalah kaumnya yang sombong, inna billadzi aamantum bihi kafirun. Adapun kami menentang dan mengkufuri apa yang kalian imani. Ayat berikutnya, fa aqarun naqah, maka orang-orang yang sombong itu kemudian menyembelih unta betina yang menjadi mukjizat Nabi Shol. Wa atau an amri rabbihim, dan mereka melampaui batas dari perintah Rabbnya. Wa qalu ya Shalih, bahkan mereka berani berkata, wahai Shalih, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin, datangkan azab kepada kami seperti yang engkau janjikan untuk kami jika memang engkau betul-betul seorang rasul. Fa akhadathum rajfah fasbahu fi darihim jasimin, maka mereka ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat. Akhirnya mereka berguguran di rumah-rumah mereka sendiri. Nah, fatawalla anhum, maka Nabi Shalih pun berpaling dari mereka. Wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku. Wa nasahtu lakum, dan aku juga telah memberi nasihat kepada kalian. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, tetapi kalian tidak mau menerima orang yang memberi nasihat, atau kalian tidak senang dengan orang yang suka memberi nasihat. Barakallahu. Qala Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, wa ila Thamud akhahum Shaliha ila akhir qissatihim, ay wa arsalna ila Thamud al-qabilah al-ma'rufah alladhina kanu yaskununa al-hijara wa ma hawlahu, alladhina kanu yaskununa al-hijara wa ma hawlahu min ardil hijazi wa jaziratil arab, arsalallahu ilayhim akhahum Shaliha nabiyya yad'uhum ilal imani wa tawhid wa yanhahum anil syirki wa tandid. Firman Allah, wa ila Thamud akhahum Shaliha, sampai seterusnya sampai akhir kisah. Artinya kami mengutus kepada Thamud, yakni kabilah yang terkenal yang menempati daerah Hijr Ismail, ya, daerah Hijr, dan yang ada di sekitarnya di daerah Hijaz dan Jazirah Arab. Allah mengutus kepada mereka dari kalangan mereka sendiri Shalih sebagai seorang nabi yang menyeru mereka kepada keimanan dan tauhid, yang mencegah mereka dari kesyirikan dan menjadikan Allah memiliki tandingan. Faqala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu da'watu alaihi salatu wassalam min jinsi da'wati ikhwani minal mursalin, al-amru bi ibadatillah wa bayan annahu laysa li ibadi ilahun ghairu Allah qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum ay khariqun min khawariqil adad alati la takun illa ayatun samawiyyatun la yaqdirun nasu alaiha thumma fassaraha biqawli hadhi naqatullahi lakum ayah ay hadhi naqatun syarifatun fadilatun liidhafatiha ilallahi ta'ala idhafata tasrif lakum fiha ayatun azimah. Nah, Shalih berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada untuk kalian sesembahan selain Allah. Ternyata dakwah Nabi Shalih alaihissalatu wassalam sama dengan dakwah saudara-saudaranya dari kalangan Rasul, yakni perintah untuk beribadah kepada Allah dan menjelaskan bahwa tidak ada untuk hamba sesembahan selain Allah. Sungguh telah datang kepada kalian keterangan yang jelas dari Rabb kalian, yakni tanda kekuasaan Allah di luar kebiasaan, dan itu tidak terjadi kecuali tanda kekuasaan dari langit yang manusia tidak mampu melakukannya. Kemudian ditafsirkan dengan firman-Nya, inilah unta Allah sebagai tanda kekuasaan Allah untuk kalian. Inilah unta yang mulia karena disandarkan kepada Allah dengan penyandaran kemuliaan sebagai tanda kekuasaan Allah yang besar untuk kalian. Wa qad dzakara wajhal ayah fi qawli la syurbun wa lakum syurbun yauma ma'lum yaumun ma'lum. Nah, unta itu nah memiliki tempat minum dan kalian juga memiliki tempat minum pada hari yang telah diketahui. Wa kana indahum bi'run kabirah wa yal ma'rufa bi bi'rin naqah yatanawabunaha hum wan naqah lin naqah yaumun tasrabuha wa yasabuna al-laban min dar'iha wa lahum yaumun yaridunaha wa tasaddara an-naqah anhum. Kaum Tsamud memiliki sumur yang sangat besar yang dikenal dengan Bi'run Naqah. Mereka secara bergiliran bersama dengan unta betina. 6. Unta ada jadwal minum sendiri ya. Sementara mereka juga biasa meminum dari susu unta itu. Dan mereka juga biasa memberi minum unta itu pada hari tertentu. Kemudian unta juga memberi susu untuk mereka. Wa qala lahum nabiyyum sholli alaihi salam fadaruha ta'kul fi ardillah fala alaikum min ma'unatiha syai' wala tamassuha bisu ay fi akrin aw ghairihi fayakhudakum adabul adim. Salih berkata, yakni nabi mereka kepada mereka, biarkan unta itu makan dengan leluasa di muka bumi Allah. Kalian tidak punya tanggungan untuk memberi makan unta itu sedikit pun. Tapi jangan kalian ganggu unta itu, baik sembelih atau yang lain, yang menyebabkan Allah menimpakan kepada kalian azab yang sangat pedih. Wadkuru ija'alakum khulafa'a fil ardi tatamatta'una biha wa tudrikuna matalibakum min ba'di 'ad alladziina ahlaqahum Allah wa ja'alakum khulafa'a min ba'dihim wa bawwa'ahum fil ardh ay makkana lakum fiha wa sahhala lakum al asbaba al musila ila ma turiduna wa tabtaghun tattakhiduna min suhuliha qusura ay al arabi as sahla allati laysat bi jibal tattakhiduna fiha al-qusur al-aliyah wal-abniyah al-hasinah wa tanhutuna al-jibala buyuta kama huwa musyahad ila al-an min a'marihim alati fil jibal min al-masakin wal-hujah wa nahwiha wa yabaqiyatun ma baqiyatil jibal. Maka ingatlah ketika datang kepada kalian ketika Allah menjadikan kalian pengganti di muka bumi ini, kalian bisa bersenang-senang di muka bumi. Kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cari setelah hancurnya kaum 'Ad yang Allah hancurkan dan Allah jadikan kalian sebagai ganti mereka. Dan Allah beri kesempatan kalian untuk menempati bumi, yakni memberi kesempatan kepada kalian untuk menikmati bumi dan memberi kemudahan kepada kalian untuk melakukan usaha-usaha yang bisa mengantarkan kepada apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian cari. Kalian biasa menjadikan daratan-daratan menjadi istana-istana, yakni daratan rendah yang bukan gunung kalian jadikan di situ istana-istana yang tinggi dan bangunan-bangunan yang digunakan untuk benteng. Kalian juga mampu memahat gunung-gunung dijadikan sebagai rumah-rumah sebagaimana yang bisa disaksikan sampai sekarang di antara apa yang mereka lakukan pada gunung berupa tempat tinggal dan kamar-kamar atau yang semisalnya. Tempat-tempat itu masih tetap ada selama gunungnya masih ada. Fadkuru ala Allah aini amahu wa ma khawalakum minal fadli wal rizqi wal quwwati wala ta'thaw fil ardi mufsidin ay la tukharribul arda bil fasadi wal ma'asi Fa inal ma'asiyah tada'u diyar al-amirah balai waqad akhallat diyarhum minhum wa abqat masakinhum mukhisatan ba'da. Ingatlah nikmat-nikmat Allah, yakni nikmat-nikmat-Nya dan apa yang Allah berikan kepada kalian berupa keutamaan, rezeki dan kekuatan, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Janganlah kalian merusak bumi dengan kerusakan dan kemaksiatan. Sungguh kemaksiatan menyebabkan negeri yang makmur menjadi porak-poranda. Dan memang negeri mereka telah hancur. Dan tempat tinggal mereka menjadi tempat yang liar setelahnya. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumi ay ar-rasa wal as'af alladziina takabbaru 'anil haqq alladziina istud'ifu wa lamma kana al-mustad'afuna laysu kulluhum mu'minin qalu liman aamana minhum ata'lamuna anna as-shaadiqan mursalun min rabbi ay ahwa shaadiq am kaadib faqala al-mustad'afun inna bima ursila bihi mu'minun min tauhidillah wal khabar anhu wal amri wa nahyi qala alladziina istakbaru inna billadzi aamantum bihi kafirun hamalahum al-kibru alla yanqadu lil haqqi alladziin qada lahu ad-du'afa. Maka berkatalah pembesar-pembesar yang sombong dari kaumnya, yakni pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh yang sombong menolak kebenaran kepada orang-orang yang lemah. Oleh karena orang yang lemah tidak semuanya beriman, maka tokoh-tokoh yang sombong itu berkata kepada orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang lemah, apakah kalian yakin si Solih itu rasul dari Rabb-nya? Apakah dia jujur ataukah dusta? Maka berkatalah orang-orang yang lemah, sungguh kami beriman dengan apa yang Allah utus dengannya, berupa tauhid dan berita tentang Allah, perintah dan larangannya. Maka berkatalah orang-orang yang sombong, sungguh kami mengkufuri apa yang kalian imani. Kesombongan yang mendorong mereka untuk tidak tunduk terhadap al-haq, padahal orang-orang yang lemah tunduk terhadap al-haq. Fa'aqarun naqah allati tawa'adahum in masauha bisu ayusibahum adabun alim wa'atau an amri rabbihim ayqasau anhu wastakbaru an amrihi alladhi man ata'anhu adaqahul adabus syadid la jarama ahallallahu bihim minan nikali ma'lam yakhul bighair ma'lam yakhilla bighairihim ma'lam yakhilla bighairihim wa qalu ma'ahadil afqal mutajari'ina alallah mu'ajjizina lahu ghaira mubalina bima fa'alu bal muftakhirina biha ya sadiq i'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin minal adab faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dhalika wa'dun ghairu maqdu. Maka mereka pun berani menyembeli unta itu padahal Nabi Shalih sudah mengancam mereka, jika mereka mengganggu unta itu mereka akan ditimpakan azab yang pedih, akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Tetapi mereka melampaui batas dari perintah Allah. Hati mereka keras, mereka sombong, tidak mau melaksanakan perintah. Padahal siapa saja yang melampaui batas akan mendapatkan azab yang sangat keras, dan pasti Allah menghalalkan untuk mereka hukuman yang tidak pernah Allah timpakan kepada yang lain. Ditambah lagi mereka berkata, padahal sudah melakukan perbuatan yang berani di hadapan Allah, melemahkan Allah, tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan, bahkan mereka membanggakan diri telah menyembelih unta itu. Wahai Shalih, sekarang datangkan kepada kami azab yang engkau janjikan untuk kami, jika engkau benar-benar orang yang jujur, yang betul-betul bisa mendatangkan azab. Maka Nabi Shalih berkata, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Dan setelah itu janji Allah tidak akan dusta. Fa akhadathum rajfah fa asbahu fi darihim jasimin ala fihim qad abadahum Allah wa qad adabirahum. Maka kaum Samud dihancurkan oleh gempa bumi yang sangat dahsyat. Mereka pun tewas di rumah mereka sendiri. Di atas lutut mereka Allah menghabisi mereka dan memutuskan untuk menghancurkan mereka. Fatawalla anhum Shalih alaihi salam khin akhallallahu bihimul adab wa qala mukhatiban lahum tawbiha wa itaban ba'dama ahlakahumullah. Ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum ay jami'a ma arsalani Allahu bi ilaikum qad ablaghtukum bihi wa kharastu ala hidayatikum wa ijtahadtu fi sulukika sirat sulukikum as-siratal mustaqim wad-dinal qawima walakin la tuhibbunan nasihin bal radattum qawlan nusahai nusuhai wa ta'tum kulla syaitanir rajim. Maka Nabi Shalih pun berpaling dari mereka ketika Allah timpakan azab terhadap kaumnya. Nabi Shalih pun berkata di hadapan mayat-mayat mereka yang gugur, menjelek-jelekkan mereka, mencela mereka setelah Allah menghancurkan mereka. Wahai kaumku, sungguh aku sudah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbu. Aku juga memberi nasihat kalian. Semua yang Allah utus aku dengannya telah aku sampaikan kepada kalian. Aku juga sangat menginginkan kalian dapat hidayah. Aku juga sungguh-sungguh agar kalian menempuh jalan yang lurus dan agama yang lurus. Tetapi memang kalian tidak suka dengan orang yang memberi nasihat. Bahkan kalian menentang ucapan orang yang memberi nasihat. Dan kalian lebih mentaati syaitan yang terkutuk. Nah, wa'lamu. Atau wa'lam. Anna kathiran mufassirin yadkuruna fi hadhil kisah. Anna naqah qad farajat min sohra sama malsa iktarahuha ala Shalih. Wa anna tamakhudul hamil. فخرجت الناقة وهم ينظرون وأن لها فصيلة حين أقرها رغى ثلاثة رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيه وأن صالح عليه السلام قال لهم آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثلاثة ووجوهكم مسفرة واليوم الثاني مخمرة والثالث مسودة فكان كما قال وقل هذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى لأن فيها من العجائب والإبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذكره hatta ya'tiya min tariqi ma la yusaqu bi naqli bal alquranu yukadzibu ba'du hadhil madfu'at fa inna shalihan qala lahum tamatta'u fi darikum thalathata ayyam ay tana'amu wa talazzadu bi hadzal waqtil qasir jiddan fa innahu laysa lakum min almata'i wal ladzati wa hadha wa ayu ladzah wa tamattu' liman wa'adahum nabiyyuhum buku al adab وذكر لهم وقوع مقدماته فوقعت يوما فيوما على وجه يؤمهم ويشملهم إخمرار وجوههم إسفرارهم إسودادهم من الأدب هل هذا إلا مناقض القرآن ومضاد له فالقرآن فيه الكفاية والهداية أما سواه. Ketahuilah, kebanyakan ahli tafsir menceritakan sebuah kisah dua unta betina ini keluar dari batu besar yang keras dan mengkilat. Mereka meminta kepada Solih untuk mengeluarkannya. Kemudian unta betina tadi tamahudul hamil, ya, ternyata keluar dalam keadaan seperti bunting. Maka keluarlah unta itu dan mereka melihatnya, dan ternyata benar unta betina itu ketika disembelih memiliki anak unta. Nah, ghalatha raghayat wa falaqa lahul jabal wa dakhala fi. Kemudian batu itu terbagi menjadi tiga. Kemudian gunung yang ada di dekatnya terbelah dan unta, anak unta itu masuk di dalamnya. Dan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, ini pertanda akan turun azab kepada kalian. Kalian pada hari pertama dari tiga hari yang diancamkan, wajah kalian akan berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah kalian akan jadi merah. Pada hari yang ketiga, wajah kalian akan menjadi hitam kelam. Dan terjadilah seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Shol. Seluruh cerita ini termasuk dongeng-dongeng Israiliyat, tidak pantas dinukil dalam tafsir kitab Wah. Tidak ada dalam Quran yang menunjukkan sedikit pun cerita-cerita itu semua dari segala sisi. Seandainya benar cerita itu, pasti akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keajaiban-keajaiban atau ibrah-ibrah atau tanda kekuasaan tidak mungkin Allah biarkan begitu saja dan tidak menyebutkannya, sampai ada riwayat, ya, dari orang yang tidak terpercaya menukilkannya. Bahkan Al-Quran mendustakan sebagian kisah-kisah tadi. Sungguh Solih berkata kepada mereka, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian tiga hari, yakni nikmatilah kenikmatan yang Allah berikan, bersenang-senanglah pada waktu yang sangat pendek ini. Sungguh tidak ada bagi kalian kesenangan dan kenikmatan setelah ini. Nah, maka kesenangan apa yang bisa dinikmati oleh orang yang diancam oleh nabinya akan mendapatkan azab? Bahkan disebutkan kepada mereka ciri-ciri datangnya azab. Maka terjadilah azab itu sehari demi sehari secara merata mengenai mereka semua, mulai dari memerahnya wajah, menguningnya wajah, sampai menghitamnya wajah karena azab Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ini kecuali menyelisih Al-Qur'an, menentang Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah cukup dan sebagai pedoman dan tidak butuh yang lainnya. 6. Lau sahha syai'un an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma la yunaqidu kitaballah fa ala ra'si wal 'ain. Wa huwa mimma amara al-Qur'an bittiba' wa ma ataakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. 6. Seandainya ada riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bertentangan dengan kitabullah, maka kita terima dengan kepala dan mata. Fa'ala ra'si wal 'ain. Kita terima dengan lapang dada, ya. Dan itulah yang diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk mengikutinya. Apa saja yang Allah berikan atau apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul, maka hentikanlah. Faqad taqaddama annahu la yajuzu tafsiru kitabillah bil akhbar al-israiliyah. Dan telah lewat bahwa tidak boleh menafsirkan kitab Allah dengan berita-berita Israiliyah, walau ala tajwizir riwayat anhum bil umur alati la yusumbikatibiyah, sekalipun hanya menyampaikan riwayat yang tidak boleh dipastikan untuk didustakan. Fa inna ma'ani kitabillah yakiniyah, sungguh makna yang terkandung dalam kitab Allah meyakinkan. Watilka umuran la tasduq wa la takdzib, la tusaddaq wa la tukadzab. Sedangkan masalah Israiliyah termasuk perkara yang tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa didustakan. Fala yumkinu ittifaquhuma, maka tidak mungkin disegabungkan antara keduanya. Barakallahu fikum. Baik. Setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf mulai dari ayat yang ke-73 sampai 79, kita bisa mengambil beberapa faedah. Barakallahu fikum. Yang pertama, bahwa Nabi Shalih diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud, bahwa Nabi Shalih diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud. Nah, bangsanya sendiri. Yang kedua, kaum Tsamud adalah kabilah yang tinggal di daerah Hijr, ya, yakni daerah Hijaz dan Jazirah Arab. Yang ketiga, di antara kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Tsamud, yang pertama, mereka mampu membangun gedung-gedung tinggi yang kokoh. Yang kedua, mereka mampu memahat gunung-gunung untuk dijadikan sebagai apa ini? Tempat tinggal dan rumah-rumah. Disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, mengapa mereka kok membangun dua tempat tinggal, istana-istana yang megah di daratan rendah dan memahat rumah-rumah dan tempat tinggal di dataran tinggi, di gunung-gunung. Ibn Abbas menyatakan, ittakhadul qusura fi suhulil ardi lis-sayf. Mereka membuat istana-istana di daratan rendah untuk ditempati pada musim panas. Kalau musim panas, itu mereka menghuni apa ini? Dataran rendah dengan istana-istana yang tinggi. Wanaqabu fil jibali syita. Mereka melubangi gunung-gunung atau memahat gunung-gunung sebagai tempat tinggal di musim dingin, musim penghujan. Ya, kalau musim panas tinggal di atas gunung tambah panas, ya kan? Makanya mereka di bawah bikin istana yang tinggi, atapnya tinggi sehingga sejuk. Nah, ketika musim dingin atau musim hujan, mereka tinggal apa ini? Di gunung-gunung. Karena musim hujan biasanya kan banjir, gunung enggak banjir. Nah, segera kesana. Itu tujuannya, mengapa mereka punya dua tempat tinggal. Kemudian faedah berikutnya, di antara mukjizat Nabi Shalih ialah keluarnya unta betina. Nah, kemudian faedah berikutnya, kebanyakan pengikut Nabi Shalih adalah kaum du'afa. Kebanyakan pengikut Nabi Shalih ialah kaum du'afa. Mereka-mereka yang memang secara ekonomi lemah ekonominya, ya, miskin-miskin gitu. Sedangkan tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang yang kaya, kebanyakan mereka menentang dakwah Nabi Shalih alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Tsamud yang kafir dengan gempa bumi yang dahsyat. Arjfah itu adalah al-zalzalah asyadidah, gempa bumi yang sangat dahsyat dan sangat hebat, yang menewaskan mereka di rumah-rumah mereka dalam keadaan mereka di atas lututnya, ya. Mengapa sampai Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Tsamud dengan azab seperti itu? Karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Shalih. Kemudian mereka juga memprovokasi orang-orang yang beriman kepada Nabi Shalih dari kalangan du'afa agar mereka keluar dari Islam. Mereka juga menyembelih unta betina, padahal Allah memerintahkan agar unta betina itu dibiarkan, tidak diganggu. bahkan mereka menantang datangnya azab yang diancamkan oleh Nabi Shalih barakallahu fikum. Maka janji Allah pasti benar. Mereka diberi kesempatan untuk bersenang-senang 3 hari. Sudah 3 hari kamu puas-puaskan ya, senang-senang sebelum kamu semua diazab. Ternyata mereka enggak takut. Padahal sudah dikasih waktu 3 hari. Ternyata mereka semakin sombong. Dan terjadilah apa yang terjadi. Setelah 3 hari mereka bersenang-senang, Allah datangkan ar-rajfah, gempa yang sangat dahsyat. Kemudian sebagaimana biasa termasuk sunatullah, Allah menyelamatkan Nabi Shalih dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Barakallahu fikum. Nah, kemudian di sini ada faedah. Banyak kisah Israiliyah dalam kisah-kisah para nabi dan rasul. Yang dimaksud kisah Israiliyah itu cerita-cerita dari Bani Israil, khususnya orang Yahudi. Nah, sikap kita cukup kita memahami makna Al-Quran yang meyakinkan dan tidak terpengaruh dengan kisah-kisah Israiliyah, kecuali yang disebutkan dalam hadis yang sahih kebenarannya. Kalau tidak ada riwayat yang membenarkannya, maka kisah-kisah Israiliyah itu tidak perlu kita gunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biasa terjadi dalam kisah-kisah para nabi dan rasul, disebutkan cerita-cerita Israiliyah. Ya, kisah-kisah yang asik, seru gitu ya. Nah, dongeng-dongeng tentang kisah nabi dan rasul yang banyak dibumbui dusta oleh orang-orang Bani Israil dari kalangan Yahudi. Sehingga Syekh Abdurrahman Ibn Sa'ad Ta'ala memberi tanbih kepada kita, tidak perlu menggunakan kisah Israiliyah itu untuk menafsirkan kitab Wah. Cukup dengan makna-makna ayat yang meyakinkan, kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa mengetahui tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu ditambahi dengan apa ini, kisah-kisah Israiliyah. Nah, baik, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu'alaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.